spesial buat mas-masku semuanya yang ada di sini. Ayo yang di sebelah kiri suaranya mana? Hmm. anak ibu sudah. Oh mau dipoto dulu ya wis, ayo.